Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal mustami'un al-kiram wal musyahidun al-ahibba, para pendengar dan para pemirsa Radio Roja dan TV Roja. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Kita masih memuraja'ah, yaitu qawaid an-nahwiyah, kaidah-kaidah nahwu yang sudah pernah kita pelajari melalui nas yang sudah kita baca. Nah, kemarin baru sampai ke bagian pertama, yaitu al-mudarris. Kelihatannya belum tuntas, masih ada sedikit pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan hiwar di pelajaran ini, yaitu terkait dengan kaedah-kaedah yang sudah kita pelajari. Tapi nanti saya, sebagaimana biasanya, saya akan tanya kaedah yang ada di dalam hiwar ini, tentu kaedah yang sudah kita pelajari, agar supaya kaedah ini betul-betul kita kuasai dengan sebaik-baiknya. Baik, persilakan dibaca kembali dari awal. Nah, kami harapkan para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada yang ikut kajian ini, untuk bisa membaca kembali. Nanti insyaallah saya akan tanya kaedah-kaedah yang ada dalam nas ini. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairah. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan untuk ke sesi qiraah atau membaca hiwar dan juga kaidah-kaidah yang akan ditanyakan oleh Ustaz terkait dengan pelajaran ke-15. Silakan di 0218236543. Kita terima telepon yang pertama. Silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Kami sampaikan kembali di 0218236543, jilid ketiga dari pelajaran ke-15. Ya, di bab ke-15 Anda bisa membuka. Kita terima untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah. Naam. Ahlan ya Ummu. Ahlan bik. Baik, barakallah. Naam. Baik, naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Naam. Ad-darsul khamisa asyara. المدرس يقول يا يسر إنك غبت أسبوعين كاملين إن تغيب بعد هذا تفصل فإن اللائحة تنص على إن أنه من يغيب أكثر من أسبوعين يطوى قيده. طيب disitu ada kata man yaghib aksara, ayu man huna? Isim syarat. Oh, man syartiyah. Man syarat. Isim syarat. Taib. Man syartiyah. Nah. Jayid. Aina fil syarat? Yaghib. Yaghib. Aina jab syarat? Jab syarat. Yutwa. Yutwa. Kenapa di situ tidak make fa? Fi'il mudhari. Taib, kena dia fi'il mudhari. Taib, yaghib ini membutuhkan apa? Bukan an ya un ya. Enggak, setiap fi'il butuh apa? Nah. Oh, butuh fa'il. Fa'il. Taib, mana fa'ilnya? Damir mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu, walau mustaqdir tuju jawazan takdiruhu huwa. Huwa. Kembali kepada. Kepada penulis. Yasir. Kembali pada Yasir. In ta'if kan itu. Fa'in man yaghib. Man itu sebagai apa? Man itu sebagai apa? Man syartnya ya, Ustaz. Man syartnya itu isim syarat, tapi kedudukan dalam kalimat jabatan kata sebagai apa itu? Mubtada ya. Mubtada. Iya, betul. Mubtada. Dia sebagai mubtada. Baik, mana khabarnya? Yutwa. Yutwa. Naam, dalam bentuk. Apakah cukup kata yutwa sebagai khabar? Yutwa qaiduhu. Cukup yutwa qaiduhu. Apa artinya itu man yutwa qaiduhu? Kalau itu khabar berarti yaghib aksar itu enggak. Itu enggak ada pengaruh sama sekali. Kalau dibuang pun dia sempurna kalau seandainya itu khabar. Sempurnakah yutwa qaiduhu sebagai khabar? Sempurna. Ustaz, ada fil, ada fa'il. Maksudnya apakah itu betul-betul pelengkap dikata man? Khabar itu kan pelengkap. Info. Apa info untuk man ini? Ini yutwa. Yutwa. Nah. Kalau gitu coba dekatkan man. Man yutwa qaiduh. Sempurna itu? Man itu sebagai khabar dari anna, Ustaz. Oh, man itu sebagai khabar. Sebagai khabar daripada anna. Yakin? Nah. Ini man di sini adalah mubtada. Ya. Isim syarat mubtada. Mana khabarnya? Oh ya. Bukannya gitu. Khabarnya adalah jumlah fi'il syarat dan jawabu. Enggak cukup jawab syarat aja. Iya. Enggak cukup jawab syarat. Bahkan enggak cukup fi'il syarat, enggak cukup. Mesti fi'il dan jawab syaratnya. Dari yaghib. Iya. Nah. Yaghib yutwa. Itulah khabarnya fi mahalli rafa. Oh, kalau cuma jawab syarat aja itu enggak cukup. Iya. Baik. Jadi yaghib itu adalah fi'il syarat. Fi'il syarat. Fi'il syarat majzum atau marfu? Majzum. Majzum. Alat jazmi as-sukun. As-sukun. Iya, wa huwa fi'il syartin. Baik. Aksara sebagai apa? Aksara min usbu'ain. Man yaghib aksara min usbu'ain. Maf'ulun bih, Ustaz. Maf'ul bih. Apakah yaghib itu butuh maf'ul bih? Objek. Tidak, Ustaz. Arti yaghib? Aksar. Absen. Iya. Iya. Hitungan. Tidak ada maf'ul bih, tidak ada objek gitu. Nah. Tidak ada penderita. Makanya itu perhatikan, setelah isim tafdil itu adalah bentuk zaman sah, usbu'ain itu kan zaman. Nah. Berarti aksara ini adalah dharab zaman. Iya. Mafhum? Nah, Ustaz. Nah, jadi aksara ini adalah sebagai dharfu zaman. Oh, ini mudah. Iya. Itu namanya naib an zaman. Karena dilihat setelah isim tafdil itu ada dharaf min usbu'ain. Aksara, karena kata sibul jumlah jar majrur muta'alliqah bi aksar, berhubung dengan aksar, enggak bisa dipisahkan itu. Tapi ini yeah. Naib ya Ustaz, yang nabi anil dharaf ya. Iya. Ya aksar. Naib anil dharaf. Sama seperti kul dan ba'ad. Dia bisa jadi dharaf kalau dia mudhaf kepada dharaf. Masalah azhabu ila al-madrasah kulla yawmin. Kenapa baca kulla mansub? Azhabu ila al-madrasati kulla yawmin. Nah, kulla ini di Arab dia dharaf. Kenapa dia mudhaf kepada dharaf? Yawmin. Ya, itu namanya naib an-dharfi. Ya, tapi tetap di Arab kepada, di Arab dia dharaf. Sedangkan yawminnya sebagai mudhaf ilaih, tidak dikatakan dzaraf dari sisi kedudukan kalimat, dia sebagai mudhaf ilaih. Ya. Penggantinya adalah kata kulla, itulah sebagai penggantinya. Kulla, ya, makanya dzaraf itu mansub. Kulla dibaca bukan kullu wala kulli. Nah. Demikian juga aksara, bukan aksaru wala aksari. Aksara kenapa mansub? Karena dia dzaraf zaman. Nah. Dari mana tuh dzaraf zaman? Lihat setelahnya min usbu'ain. Sibul jumlah jarmal muta'alliqa bi aksar ini. Baik. Terus yutwa sebagai apa? Jawab syarat. Jawab syarat. Jawab syarat majzum atau tidak? Majzum. Majzum. Ya, tentu kalau dia fi'il mudhari jelas tanda jazamnya. Ya, kalau dia bukan fi'il mudhari fi mahallil jazam. Khalas? Iya. Baik, sekarang mana tanda jazamnya? Hadfu harfu illa. Hadfu harfu illa. Hadfu harfu illa. Baik. Jayid. Ma harfi illa huna? Huruf illatnya apa? Al-alif. Alif. Dari mana itu alif? Fathah. Apanya fathah? Sebelumnya berhenti. Nah, sebelum huruf yang dibuang fathah, yaitu huruf waw, yutwa. Jayid. Qaidu jadi apa? Fa'il. Fa'il. Yakin? Yutwa. Yakin. Yakin. Hah? Kalau dia fa'il, kenapa waw-nya fathah? Kalau dia fa'il, kenapa waw-nya fathah? Hmm. Yang yutwa, ya Ustaz? Iya, yutwanya. Hmm. Fi'il apa itu? Yutwa itu fi'il naqis. Hmm? Fi'il naqis? Naqis. Kita dulu. Lafif. Naam. Fi'il lafif. Ada waw, ada alif, sah. Lafif apa namanya? Makrun. Lafif makrun. Nah. Makrun apa arti makrun? Yang pendekatan. Bergandengan. Iya, berdekatan. Nah. Berdekatan makrun. Iya, kena itu la ain fi'il lam fi'il. Huruf illat. Ingat. Ingat, ini naibul fa'il, Ustaz. Naibul fa'il. Yutwa ini fi'il majhul. Nah, majhul. Apa kaidahnya ke fi'il mudhari? Yudhamu amaluhu wa tuftahu maqabla akhir. Yaitu dhamma awaluhu wa futiha maqabla akhir. Dhamma awaluhu wa futiha maqabla akhir. Didhammakan hu awal, yaitu ia, dan difatahkan sebelum akhir. Sebelum akhir adalah waw, yutwa, qaiduh. Iya. Terus ikra'i. Wahuwa mudhaf. Nah, terus Yasir. Yasir yaqul lan aghiba ba'da hadha insya'allahu. Insya'allahu. Taib. Aghiba ni fi'il. Iya, nah. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Iya, mansub dengan? Mansub bil fathah. Dengan apa dia mansub? Ada lan. Mansub bilan. Iya. Bilan. Baik, lan ini menafikan untuk madhi atau hal? Untuk mudhari. La, kan fi zaman al madhi atau zaman al hal? Lan. Al hal. Hal. Nah. Sekarang. Nah. Apa arti lan? Lan aghiba. Menafikan yang anu yang madi, Ustaz. Yang madi lampau. Nah. Lan tidak akan. Taj. Tuh, kalau tidak akan kok bisa lampau akan? Akan itu menunjukkan lampau atau akan datang? Mustaqbal, Ustaz. Mustaqbal. Iya. Lan ini menafikan untuk zaman mustaqbal, akan datang. Iya. Akan datang. Baik, lan aghiba. Mana fa'il aghib? Fa'ilnya Nah. Domir. Halo. Ya, na'am, Ustaz. Iya. Apa fa'ilnya? Fa'ilnya itu anak. Domir. Ana. Baik. Wujub. Failnya ana. Nah. Taib lan aghiba failnya ana. Taib lan ba'da sebagai apa? Dharaf Ustaz. Dharaf. Iya, ba'da hadza. Nah. Insyaallah. Taib insya ini apa ini? Konteks apa ini insyaallah? I'tiradiyah ya Ustaz. Bukannya. Saya tanya konteks apa? Konteks maksudnya dari siapa ya Ustaz? Uslub apa ini? Dia uslub apa? Apa ya Ustaz? Maksudnya uslub itu gimana Ustaz? Uslub itu jumlah, adalah susunan fiilnya. Susunan bentuknya apa ini? Jumlah fi'liyah Ustaz. Fi'liyah itu syartiyah. Jumlah syartiyah. Iya kan? Arti insyaallah. Nah. Jika kan? Nah. Jika itu kan ini itu kan syartiyah. Nah. Insyaallah. Nah, cuma jawabnya apa? Jawabnya mahdhuf. Mahdhuf. Paham ini? Jawabnya mahdhuf tapi sudah disebutkan sebelumnya. Asama insyaallah. Lan aghiba itu takdirnya ya, karena sudah disebutkan sebelumnya maka jawabnya tidak perlu disebutkan lagi. Nah. Ya, mafhum. Nah. Taib. Ahsan. Barakallahu fik. Oh, tapi kalau masuk kepada fi'il mudhari' dia majzum ya Ustaz? Oh iya. Syak. Nah. Nah. Kalau fi'il mudhari' jadi majzum. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi tentu apa? Fi mahalil jazam. Fi'il syarat, iya. Nah, nah. Iya. Sama man jadda wajada. Man jadda wajada. Fi'il syaratnya fi'il madhi, jawab syaratnya juga fi madhi. Menempati tempat jazam. Fi mahal jazam. Iya. Satu lagi saat yang kamaratin itu kamaratin. Maratin kenapa enggak mancap biasa? Oh, nanti. Sabar ya. Ada oh, iya, ada kaidahnya nanti. Nah, ya. Baik. Keren Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallahu khair, Ibu Fatimah. Tabarakallahu fi. Alhamdulillah telah dijawab beberapa soal atau pertanyaan yang disampaikan. Iya, pertanyaannya kaidah yang akan dibahas. Iya. Perlu sabar. Iya. Ditunda Ummu Fatimah dan insyaallah kita berikan kesempatan. Saya tidak akan tanya. Kaidah yang belum dipelajari apa tidak akan ditanya. Iya. Hasan. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Assalamualaikum. Di mana, Pak? Bapak Ahmad. Bapak Ahmad di Kalimantan. Masyaallah. Silakan. Ahlan wa sahlan ya. Nah, saya enggak megang buku ini. Oh, enggak megang buku. Tapi nanti bisa dilihat di layar. Iya. Nah, nah. Di TV aja. Oh iya, itu nah, tuh. Yang lama dari itu. Iya, baik. Tafadhal. Minal mudarris. Kamarotin. Kamarotin. Iya. Kulta li. Hakaza. Naam. Terus Pak, itu kam itu kalimat apa itu Pak? Cuma. Nanti akan dibahas, kita belum masuk ke sana. Iya. Paham? Ya, iya. Tolong terangkan. Iya, nanti. Iya, nanti pada selanjutnya ada pembahasannya. Iya. Iya. Sekarang baca aja dulu, nanti saya tanya. Enggak, tidak semua kalimat saya tanya ini. Iya, ini kamara ini ada kaedah yang belum kita pelajari. Iya. Paham? Dan ini tidak saya tanya. Saya tanya adalah kaedah yang sudah diajarkan. Tayyib lanjutkan. Yasir. Ma kuntu. Aribu. Illa bi'udhrin. Illa bi'udhrin. Taib. Ma ini ma apa ini namanya? Ma nafiyah. Ini sudah lama ini. Kalau tidak salah jilid 2 ini. Iya. manafia masuk kepada fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya betul. Manafia masuk fi'il madhi. Terkadang masuk pada fi'il mudhari. Jika masuk pada fi'il mudhari, itu dia menafikan waqtal hal khalis, murni menafikan masa sekarang. Bisa dilihat kembali di jilid yang kedua. Ya, jadi kalau ma masuk kepada fi'il mudhari, itu menafikan murni waktu sekarang, bukan waktu akan datang. Ya, itu apa? Ma ashrabul qahwa. Nah, ma ashrabul qahwa, saya tidak minum kopi. Maksudnya apa? Sekarang mungkin karena saya sakit. Iya kan gitu. Bukan berarti saya tidak senang kopi. Iya. Tapi kalau saya katakan la ashrabul qahwa, saya tidak minum kopi, memang bisa jadi memang enggak minum kopi. Iya. Paham? Tapi kalau ma masuk fi'il mudhari, itu menafikan murni zaman sekarang. Ma ashrabul qahwa. Itu kalau ma masuk fi'il mudhari. Iya. Baik. Kemudian juga ma masuk pada fi'il madhi. Iya, ma masuk fi'il madhi. Ma kuntu, ma dhahabtu, ma safartu. Saya tidak bepergian. Kapan? Masa lalu sebelum berbicara. Baik, ma kuntu aghibu. Ini kuntu, ini berasal dari kata kana. Halo? Halo? Kau. Iya. Apa amal kana? Aghibu. Apa amal kana? Pahami pertanyaannya. Ma amal kana? La adri. Amal kana tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Oh iya. Ya, ingat kan? Khabar. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar, itu amal kana. Menasab merafakkan isim, menasabkan khabar. Iya. Merafakkan isim, menasabkan khabar. Isim kana mesti marfu. Khabar kana mesti mansub. Wa kana Allahu ghafuran. Sudah? Sekarang pertanyaannya, mana isim kana? Di sini. Aghibu. Isim kana? Aghibu. Isim kana. Kana Zaidun Qaiman. Nah, itu kalau bikin kalimat sendiri betul. Kana Zaidun Qaiman, isimnya Zaidun, Qaimannya khabar. Nah, kalau yang di sini ma kuntu aghibu. Ya. Mana isimnya? Tu. Nah, itu dia ta, itulah dhamir ya. Tu itu dhamir. Arti mana tu adalah saya. Nah, itulah isim kananya dalam bentuk dhamir. Muttasil. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Aghibu. Aghibu, betul. Itu bentuk apa? Jumlah fi'liyah. Karena dia fi'il mudhari. Karena dia fi'il. Aghibu tu fi'il, sah? Karena dia fi'il. Aghibu tu fi'il, sah? Aghibu tu fi'il. Nah, berarti khabarnya dalam bentuk jumlah. Itu jumlah fi'liyah. Baik, aghibu. Mana fa'il aghibu? Domir. Nah, betul, domir mustatir, tersembunyi, takdiruhu ana. Taib, ahsan. Illa bi'udhrin. Taib, kenapa udhrin di sini baris kasrah? Karena ada huruf kasrah, ba. Ada huruf jar namanya, ada huruf jar. Ada huruf apa? Ada huruf jar. Iya, betul. Ba. Ba itu huruf jar. Nah. Jar, iya. Min, ila, sebutkan huruf jar di antaranya apa? Ila, sebutkan huruf jar di antaranya apa? Wa huruf khafdi, wa yamin, wa ila, wa an, wa fi, wa ruba, wa kafu, wa lamu. Masya Allah. Iya, ada kurang ala tadi ya. Tai ahsan, dah bagus itu. Iya. Ahsan. Nah. Tai, lanjutkan. Al-Mudarrisu. Tai, lanjutkan. Al-Mudarrisu. Al-Mudri Mu'al-Mudarisu Mahma Yakun Yakunil Uzru Naam Falan Yukbala Ba'da Ana Ba'da Ana. Baik. Di sini ada kata yakun. Iya, yakun. Ini mahmani syartiyah ya, nanti juga akan dibahas. Yang dibahas kemarin adalah masalah man in. Taib, nanti akan dibahas. Di sini ada yakun. Yakun ini fi'il mudhari daripada kana. Mana isim yakunnya? Al-uzru. Al-uzru sahih. Naam. Taib. Falan khabarnya mana? Khabar domir. Naam. Domir mana? Domir satir. Di mana domir satirnya? Mustatirnya di mana? Yukbal. Nah ini ya ini khabarnya adalah dalam bentuk jumlah manfiyah. Dalam bentuk apa jumlah manfiyah? Lan yukbala. Itu jumlah fi'liyah itu. Jumlah fi'liyah manfiyah. Ada nafi lan. Nah jumlah fi'liyah itulah sebagai khabar yakun. Sama seperti ba'aghibu. Itu jumlah fi'liyah. Khabar daripada kana. Nah sekarang falan yukbala. Lan yukbala itu jumlah fi'liyah al-manfiyah. Ada nafi. Itu juga khabar daripada ka yakun. Taib ba'dal ana. Al-an ba'dal ini sebagai apa ini? Maf'ul. Maf'ul dari mana? Maf'ul dari uzru. Kenapa uzru? Uzru itu kan isim yakun, bukan fi'il uzru. Iya. Perhatikan setelah al-ana itu. Al-ana itu menunjukkan apa itu? Apa arti al-ana? Modok. Enggak, apa artinya? Al-ana? Sekarang kan? Sekarang itu waktu atau bukan? Sekarang. Waktu atau bukan? Waktu. Waktu. Kali itu apa? Ba'da itu dzaraf namanya. Waktu. Ba'da apa? Sebagai apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Iya, dzaraf zaman. Iya. Al-ana dia sebagai apa? Mudhaf ilaih. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Iya. Pertanyaannya mudhaf ilaih hukumnya majrur kan? Kenapa enggak ba'dal ani? Al-ani. Sebab jadi maf'ul. Bukan, enggak ada maf'ul di situ. Enggak. Itu mudhaf ilaih. Al-ana itu mudhaf ilaih. Nah. Oh. Iya. Mudhaf ilaih kan hukumnya majrur. Oh. Cuma di sini al-ana itu adalah isim mabni. Kau mabni? Isim mabni adalah isim yang permanen tidak berubah. Dia al-ana selama-lamanya al-ana. Itu namanya mabni. Ya. Tidak ada al-anu, tidak ada al-ani. Walaupun masuk min, minal ana, enggak ada minal ani. Minal ana. Maka itulah ketika masuk ma sama dengan maratu bi ahmada kali ya. Ah iya betul bi ahmada betul. Enggak ada ahmadi. Nah demikian juga ini. Dia sebagai mudhaf ilaih tetap aja dia harakatnya al-ana, tidak ada al-ani, ba'dal ani, ba'dal ana. Karena dia mabni permanen. Ahsan barakallahu fik. Sudah cukup ya, cukup bagus ininya apa kaidahnya, sudah bagus. Baik, ahsan barakallahu fik. Ya. Masyaallah. Jazakallahu khair Pak Ahmad. Naam, barakallahu fik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah. Beberapa pertanyaan atau nas yang sudah dibaca oleh Pak Ahmad dan juga pertanyaan yang disampaikan oleh Ustaz telah terjawab. Barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di line telepon 021-823-6543. Bagi Anda yang mau bertanya secara langsung juga kami persilahkan melalui telepon. Iya, kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Abdillah di Solo. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahlan baik. Naam, tafadhali ya Iqra'i. Yadkhulun Nu'manu. Yadkhulun Nu'manu. Dan ta'amut'akharan. Iqra'i jayidan. Man? Man ja'a muta'akhiran. Muta'akhiran. Fala yadkhul hatta yasta'zina. Taib. Taib, man ja'a muta'akhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Ini jumlah apa ini? Kalimat apa ini? Syarat. Jaid, jumlah syartiyah. Taib. Mana? Ya. Mana ada tu syartnya? Isim syartnya mana? Man. Man. Fi'il syaratnya? Ja'a. Taib. Ja'a fi'il syarat. Mana jab syaratnya? Fala yadkhul. Fala yadkhul. Taib, kenapa dia masuk fa di sini? Karena kenapa jawabnya fakih fa? Adalah nahiyah, Ustaz. Jaib sahih. Kena dia ada la nahiyah. Betul, la nahiyah. Ahsan. Taib, man ja'a, mana fa'il ja'a? Huwa kembali ke mana? Nu'man. Kenapa kenapa jauh-jauh aman? Kembali pada man. Man itu kan isim. Iya, ja'a itu fi'il madhi, fa'ilnya dhamir musatir taqdir huwa, huwa kembali kepada man. Iya. Pada man, ya. Iya. Pada man, bukan kembali pada nu'man. Iya. Kembali pada man. Man itu isim syarat sebagai apa? Mubtada. Iya, mubtada. Kalau dia iman ini kan isim syarat, makanya ketika di awal sebagai mubtada. Mubtada. Taib, mutaakhiran sebagai apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi dari mana? Mutaakhiran. Dharaf, Ustaz. Dharaf. Mutaakhiran. Baik, mutaakhiran ini bentuk apa ini? Mutaakhiran. Kata mutaakhiran bentuk apa? Ayu sigha. Taib, fi'il madinya apa? Ma madih. Madinya apa? Keterangan. Kalau keterangan ini banyak sekali. Ada keterangan waktu, ada keterangan tempat, ada keterangan dalam bentuk sifat. Yaman. Ada zarf zaman. Mang mutaakhirannya zarf. Sebab keterangan itu banyak sekali. Ada keterangan dalam bentuk sifat, sifat mausuf. Ada keterangan dalam bentuk badal. Saya tanya, ini kata mutaakhiran madinya apa? Kita lihat bentuk dulu. Mutaakhiran. Madinya ta'akhara, ya ta'akharu, ta'akhuran, muta'akhirun. Bentuk berarti apa? Isim maf'ul, Ustaz. Isim maf'ul fa'il. Isim fa'il. Kalau isim maf'ul, muta'akharun. Muta'akhirun itu isim fa'il. Nah, jika ada isim fa'il, mansub nakira, kira-kira sebagai apa ini? Dalam kalimat umumnya. Nah, ini sebagai hal. Halo. Keterangan. Sebagai hal. Iya, keterangan dalam bentuk hal, menjelaskan keadaan. Keadaan. Iya, datang. Keadaan. Iya, keadaannya terlambat. Jadi man jaa mutaakhiran. Jadi mutaakhiran ini bentuknya isim maf'ul. Apa isim fa'il afwan ya? Bentuk isim fa'il daripada ta'akhara, ya ta'akharu, ta'akhuran, mutaakhirun, mutaakharun. Mutaakhirun kha-nya kasra. Kalau kha-nya fathah isim maf'ul mutaakha. Mutaakhirun itu isim maf'ul. Timbangan wazannya apa? Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun, mutafa'alun. Jadi mutafa'ilun itu isim fa'il. Nah, jika ketemu bentuk isim fa'il, dia mansub nakira setelah kata kerja, nah, fi'il, itu kemungkinan besar sebagai hal. Nah, di sini sebagai hal. Man ja'a mutakhiran. Hal itu adalah dia menjelaskan tentang sahibul hal. Menjelaskan keadaan sahibul hal. Sahibul hal harus ma'rifah. Nah, mana sahibul halnya? Itu tadi fa'il ja'a. Jadi fa'il ja'a itu ada dhamir mustatir taqwa. Huwa adalah dhamir. Dhamir adalah termasuk isim ma'rifah. Man ja'a mutaakhiran. Fala yadkhul. Baik, yadkhul di sini. Kenapa dia majzum? Karena nahiyah. Oh, karena dia dimasukkan oleh la nahiyah. Mana fa'ilnya? Yadkhul. Naam, dhamir mustatir taqdiruhu huwa sahih. Taib, hatta yasta'dhina. Di sini kenapa dia yasta'dhina wa laysa yasta'dhinu? Kenapa yasta'dhina wa laysa yasta'dhinu? Kenapa nunnya fathah wa laysa dhammah? Halo? Maf'ul bi, Ustaz. Maf'ul bi ini yasta'dhin ini fi'il atau bukan atau isim? Yasta'dhina itu fi'il ya. Iya, fi'il apa ini? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari, kan ada ya di bawah sebelumnya kan? Ini wazannya apa? Wazannya istaf'ala. Penambahan alif sinta. Litalab. Alif sinta. Itu penambahan, imbuhan. Nah, itu fungsinya apa? Di antaranya litalab, untuk minta. Jadi yasta'dhina. Kan minta izin itu. Iya, yasta'dhin minta izin. Tapi itu fi'il mudhari pada istaf'ala yastaf'ilu, istadzana yasta'dhinu. Istadzana yasta'dhinu, berarti hatta yasta'dhina, berarti yasta'dhin itu fi'il mudhari. Fi'il madhinya istadzana yasta'dhinu. Tapi ini fi'il mudhari, kenapa dia mansub? Nah, itu dia mansub dengan an mudmarah ba'da hatta. An mudmarah ba'da hatta. Jadi yang menasabkan itu adalah an yang tersembunyi setelah kata hatta. Asal bah hatta an yasta'dhina itu asalnya. Iya, hatta an yasta'dhina. Nah, karena sudah ada hatta, hatta ini menempati tempat an. Jadi tidak disebutkan lagi annya. Maka dia katakan fi'il mudhari mansub bi an mudmara ba'da hatta. An mudmara, an tersembunyi, ba'da hatta, setelah kata hatta. makanya fi'il mudhari'nya mansub hatta yasta'dhina. Nah, itu menurut ulama Basriyin, ulama Basrah. Sedangkan ulama Kufiyun mengatakan tidak ada takdir di situ. Yang menasab adalah hatta itu sendiri yang menasabkan. Hatta itu sendiri yang menasabkan. Tidak ada, tidak ada an yang tersembunyi. Ya. Tidak ada takdir-takdirnya. Nah, itu menurut ulama Kufiyin. Walaupun demikian tidak ada perubahan makna. Ya. Tidak ada apa? Perubahan makna. Atau tidak ada perbedaan makna. Tidak ada perbedaan makna. Apakah ada an tersembunyi atau tidak, itu tidak menjadi kata itu berbeda makna. Tidak, maknanya sama. Hatta yasta'dina. Mafhum ini paham? Insyaallah faham. Baik. Ahsan, barakallahu fik. Afikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Mu'abdillah di Solo. Barakallahu fik. Masyaallah. Baik, alhamdulillah beberapa nas sudah dibaca dan sudah disampaikan beberapa kaidah yang sudah tentunya kita pelajari sebelumnya, dan masih kita berikan pada kesempatan berikutnya di 0218236543. Silakan di belakang Mu'abdillah. Baik, halo. Iya, kami berikan kesempatan kembali untuk penelpon selanjutnya yang baru bergabung, bisa membuka silakan di pelajaran ke-15 di halaman 118. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Ummu Ana. Iya, di Jenere. Di Jenere, ahlanya Ummu Ana. Ya. Silakan. Naam, ahlan wa sahlan. Oh, ahlan bik ya Ustaz. Nah. Barakallah fik. Naam, tafadhali ya Ummu Ana. Iya. An-Nu'manu. An-Nu'manu. Ana akifun. Ro'aituka maskulan. Fadakhaltu hatta la asgolaka. Hatta la asgolaka. Hatta la asgolaka. Iya, sebentar pertanyaannya. Ana asifun, jumlah apa ini? Ana itu ismiyah. Jumlah ismiyah. Nah, mana mubtada'nya? Apa? Aina mubtada? Oh, ana. Ana. Iya. Ana. Ana sini ya. Iya. Ya. Bukan ana yang berbicara. Bukan. Baik. Baik. Mana khabarnya? Asifun. Asifun. Itu dalam bentuk apa khabarnya? Itu khabar dalam bentuk mufrad. Arti mufrad adalah bukan kalimat atau syibur jumlah. Baik. Baik. Iya. Ra'aituka mashghulan. Jumlah apa ini? Ra'aituka itu jumlah ismiyah juga. Jumlah ismiyah. Mana mubtada'nya? Oh, ini jumlah fi'liyah. Oh, fi'liyah. Ya. Mana fi'ilnya? Ra'aitu. Ra'a, iya. Fi'il ra'a. Kalau tu itu bukan fi'il, tu itu adalah fa'il, pelaku ya. Oh, iya. Iya. Ra'a. Asalnya ra'a. Ra'a. Naam, ra'a. Kemudian bersambung dengan ta, maka tuklabu mada, tuklabu alif ya, sehingga ra'ai. Asal ra'ai itu adalah ya, artinya kembali huruf ya. Jadi ra'a, ra'a setelah a itu ada alif sa? Ya. Ada alif. Ra'a itu setelah hamzah ada alif. Namanya alif maksura, alif bengkok. Nah, oh, iya, iya. Ketika dia bersambung dengan ta mutaharrika, alif berubah jadi ya. Oh, karena iya, alif itu asalnya ya. Makanya lihat masdar ra'yun, iya. Maka iya, tuklabu alif ya sara ra'ai, iya. Jadi alif bengkoknya hilang dengan, iya, dengan ya dia. Iya, betul. Kembali dia ya. Jadi ra'ai, ra'aitu. Ra'aita, ra'aituma, ra'aitum, ra'aiti, ra'aituma, ra'aitunna, ra'aitu, ra'aina. Dengan ya, karena iya, bertemu dengan ta mutaharrik. Iya, betul, bersambung dengan ta mutaharrik. Terlalu ya Ustaz. Kenapa? Terlalu kalau alif bengkok ketemu dengan ta mutaharrik, maka ya-nya itu menjadi ya biasa. Iya, betul. Iya. Makasih Ustaz. Baik. Selanjutnya al-kaf sebagai apa? Kaf itu sebagai maf'ul bih. maf'ul bi. Taib mashghulan? Mashghulan itu zarf. Zarf. Hal. Ya. Nah, ini kalau ra'a, ra'a itu kalau ra'a di mana nazara? Ra'a mana dhar nazara? Itu menasabkan satu maf'ul. Paham ini? Menasabkan satu maf'ul. Makanya masyghulan sebagai hal. Ya. Kafnya sudah ada maf'ul binya kaf. Itu kalau ra'a bermakna nazara. Oh. Sudah. Ra'a itu mana menara? Artinya apa? Melihat. Saya melihat kamu dalam keadaan sibuk. Iya. Ya. Tapi kalau ra'a bimakna alima, mengetahui ra'a, jadi ra'a itu bisa makna alima. Maka dia menasabkan dua maf'ul. Oh. Nah, maf'ul pertamanya kaf, maf'ul keduanya mashghulan. Oh. Jadi ra'aituka mashghulan, ai alimtuka mashghulan. Jadi ya. Ini dua maf'ul ya Ustaz. Oh iya, kalau ra'a bimana alima, alima itu mana ilm, mana yakin. Iya, ya. Mengetahui. Ini maf'ul pertama kaf, maf'ul kedua mashghulan. Iya, ya. Kedua-duanya bisa diterjemahkan, bisa makna nazara, bisa makna alima. Nah, ra'aitu ka mashghulan, saya tahu bahwa kamu, saya tahu kamu itu sibuk. Iya. Iya. Saya tahu kamu sibuk. Nah, bisa juga ra'aitu ka mashghulan, saya lihat kamu sibuk. Lihat. Iya. Kalau yang satu lihat, yang satu alima tahu. Mengetahui, iya. Iya, alima. Kata ini dua-dua menjadi maf'ul bi. Iya, menghendaki dua maf'ul bi, menasabkan dua maf'ul bi. Kalau ra'a bi makna alima. Kalau ra'a bi makna melihat, nazara, mana nazara, melihat itu memenasabkan satu maf'ul. Ya. Misal ra'aitul ustadha. Ra'aitul ustadha fil madrasah. Al ustadz itu maf'ulnya. Artinya ya. Saya melihat ustaz di kelas atau di sekolah. Ya. Nah. Ustaz. Baik, terus selanjutnya fadakhaltu hatta la ashghalaka. Nah, ini ashghala ini fi'il apa ini? Ashghalaka ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari, fa'ilnya mana? Fa'ilnya anak. Dhamir mustatir ya. Dhamir mustatir anak. Dhamir mustatir. Iya, dhamir mustatir. Takdiruhu ana. Iya betul. Nah, ini lamnya kenapa mansub? Lam ashghala. Ashghala. Oh, la ashghalaka. Hatta kan ada hatta. Ada hatta, betul. Hatta. Jadi dia dinasab oleh apa? An mudmarah. Iya. Bada hatta. Hasilnya apa? Hatta an la ashghalaka. Oh, hatta anna ashghalaka. Iya, ada an tersembunyi setelah hatta. Ya, tapi tidak dinampakkan karena hatta menempati sebagai pengganti an. Hatta, iya, karena an hatta itulah yang menunjuki bahwa ada an yang tersembunyi. Boleh disebut harfu nasbi enggak, Ustaz? Mana? Hatta? Hatta. Iya. Harfu nasbi. Boleh, karena dia sebagai apa? An. Bagi pengganti an. Iya, ya. Atau menempati an. Iya, karena hatta ini harfun nasab. Ya, makanya kalau makanya saya katakan tadi, kalau kufiyun itu adalah hatta itulah yang menasabkannya. Tidak ada an tersembunyi. Iya. Ya, nah Ustaz. Iya. Baik, maka itu untuk bagi pemula ada baiknya pakai mazhab kufi. Karena itu lebih mudah supaya tidak bingung. Iya. Jadi hatta sama dengan an gitu. Iya, hatta an itu asalnya. Itu menurut Al-Basriyun. Kalau kufi tidak ada an, hatta la ashghala. Hatta itulah yang menasabkannya. Tidak ada an di situ. Nah, Ustaz. Taib ashghalaka. Kaf itu sebagai apa? Apa? Ustaz? Kafnya sebagai apa? Ashghala. Ashghalaka ka. Hatta itu asgolaka di sini asil mansub. Asil mansub. Yang fiil mana sih yang fiil ini? Semuanya atau asgola saja? Asgola. Ka-nya itu kan domain di situ. Nah, itu dia. Jadi sebagai apa itu kaf itu? Gimana ya, Ustaz? Oh iya, sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih. Iya, maf'ul pada asgola. Ka-nya itu sebagai. Iya, kaf itu sebagai apa? Maf'ul bih, objek. Iya. Iya, iya. Ya. Ya. Baik. Mungkin saya tadi kurang menangkap. Iya, iya. Tapi sudah bagus kok, ya. Baik, coba cek dalam kurung itu apa itu? Yadkhulu. Muraqibu wa yusallimu. Wa yusallimu. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Baik, al-muraqibu sebagai apa? Al-muraqibu fa'il. Fa'il. Wa yusallimu. Wa yusallimu khabar. Fi'il juga kan, fi'il mudhari kan? Iya. Iya, fa'ilnya mana? Fa'ilnya al-muraqibu. Yadkhulu raqibu. Muraqib itu fa'ilnya yadkhul. Oh iya iya. Al-muraqibu fi'il dari fa'il daripada yadkhulu. Yadkhulu. Nah, sekarang yadkhulu. Pertanyaan yusallim. Maka saya tanya itu fi'il atau bukan yusallim? Yusallim itu ini jumlah, Ustaz. Jumlah apa? Dia memberi salam. Enggak, jumlah apa itu? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Iya. Yusallim itu ismiyah. Iya. Jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Damirun mustatirun huwa. Huwa. Mana khabarnya? Salama yusallimu. Yusallimu. Coba asalnya apa? Asal salama kalimat? Salama yusallimu. Enggak, asalnya coba nampakkan huwanya. Wa yusallimu. Yusallimu huwa. Oh, yusallimu huwa. Sorry. Maksudnya dinampakkan itu di. Iya, di, tadi katanya mubtada'nya huwa dhamir. Coba nampakkan di mana letak huwanya. Mubtada tadi Ustaz itu ya. Hah? Yusallimu itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, taib. Kalau jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? Dhamirun mustatirun huwa. Huwa. Tak huwanya letaknya di mana? Harusnya di depan ya Ustaz. Depan. Kalau gitu bagaimana? Wa huwa yusallim gitu kan? Wa yusallim. Wa huwa. Ya. Nah, ini jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Kenapa harus bikin jumlah fi'liyah? Saya bingung itu Ustaz. Kadang-kadang ini ismiyah atau fi'liyah. Soalnya kan apa? Yusallimu. Kalau saya terjemahkan, yusallimu dia salam berarti kan ada mukmin. Ya, itu kalau terjemahannya itu boleh saja terjemahan dalam bentuk jumlah ismiyah. Oh, ya, karena terjemahan itu harus sesuai dengan bahasa translate-nya. Iya. Tapi tidak mesti harus mengikuti susunan Arab. Iya. Karena terkadang diterjemahkan dengan susunan Arab itu bisa jadi menurut terjemahannya tidak bagus. Iya. Jadi dia itu sudah ada dalam kata yusallim. Iya. Ini jumlah fi'liyah bukan jumlah ismiyah. Iya, jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fa'il. Huwanya fa'il. Fa'il. Iya. Tadirun mustatirun huwa. Iya, betul, tadiru huwa. Nah, yusallim ini ataf ke mana? Kan ada waw itu. Waw itu huruf ataf. Atafnya kepada yadkhulu. Yadkhulu. Iya. Ataf ke yadkhulu. Iya. Harus sama artafnya. Iya. Makanya jumlah fi'liyah diatafkan pada jumlah fi'liyah. Oh iya. Yadkhulu. An yadkhulul muraqibu. Wa yusallim. Ay wa yusallimul muraqibu. Itu asalnya. Oh Nah, tapi kata muraqib itu tidak perlu diulang dan tak baik bahasanya. Kalau kita katakan yadkhulul muraqibu wa yusallimul muraqibu, kan itu asalnya kan? Nah, itu tak bagus. Kata muraqibnya diulang-ulang, maka cukup diganti dengan kata ganti, huwa. Nah, jadi ini dua jumlah fi'liyah dihubungkan dengan atofnya itu. Iya. Yusallim itu jumlah fi'liyah dihubungkan kepada jumlah fi'liyah sebelumnya, yaitu yadkhulul muraqibu. Wa yusallimu. Iya. Iya. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Sudah, Ustaz? Iya, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khair. Mu'ana di cendere. Tapi Masya Allah, Alhamdulillah. Ada beberapa yang sudah terjawab dengan baik. Dan mu'ana, Insya Allah, sangat ya, kita berikan kesempatan kembali dan bisa mengikuti Alhamdulillah di jilid ketiga ini. Masih dinas yang ke pelajaran ke-15, masih ada beberapa pernyataan atau hiwar yang bisa kita berikan kesempatan bagi para penelpon di 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan juga di 0819896543. Kami akan angkat nanti di ujung kajian. Silakan. Ya, halo. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback, cukup monitor via telepon. Ya, sekilas khair. Dengan siapa di mana? Dengan saudara saudari Al-Hida. Di mana Al-Hida? Dari Darussalam Jember. Baik, ahlan masyaallah. Silakan. Baik, ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali ya ukhti. Hida. Enggak tolong. Ma'akil kitab? Ada kitabnya ya? Iya. Baik, nam, ikra'i Al-Muraqibu. Al-Muraqibu? Khabar. Enggak, cuba baca dulu. Belum ditanya, cuba baca dulu, ikra'i, baca dulu kalimat itu. Saya dengar kan. Bisa dibaca? Iya. Dibaca dulu kan? Al-Muraqibu. Apa? Dilanjutkan dibaca dulu. Iya. Ha'um i'lana muhima. I'lanan muhimman. I'lanan muhimman. Naam. Tadi hum satu kutab. Apa ini? Enggak jelas ya. Bisa diperbesar dikit. Kita kecil. Hadhihi khamsatu kutayyibat. Kutayyibatin. Kutabiyatin. Bukan kutayyi, kutayyibat. Kutayyibatin. Kutayyibatin. Iya. Ibatin, tahwi. Mufi, kenapa lompat itu? Mufidatin. Iya, mufidatin. Kurang jelas ya? Jelas atau tidak? Bacaan. Iya, itu dia. Terus? Mufidatin, iya. Tahwi. Iya. Tahwi, kisah. Kisasan. Kisasan. Islamiyatan. Famayakro'uha. Taib, yakfi. Coba ulang kembali bacaannya. Nggak usah panjang-panjang dulu. Coba ulang kembali bacaannya. Oh. Al-Muraqibu ha'um. Al-Muraqibu ha'um i'lanan muhimman. Hadihi homsatu kutab. Kutayyibatin. Iya. Kutayyibatin. Tahwi kisosan. Tahwi kisosan Islamiyatan. Islamiyatan. Taib, yakfi. Cukup. Iya. Sudah pernah belajar nahu? Ya, sedikit. Iya. Di mana? Di sekolah. Sekolah. Itaib Ahsan. Di pesantren? Pesantren Darussalah Jember. Oh, Masya Allah. Taib, tingkat apa? Tingkat masih jurumiyah. Mutawasita atau sanawiyah? Tingkat SMP atau tingkat SMA? Aliyah atau sanawiyah? Aliyah, dari Aliyah. Aliyah, kelas 1, kelas 2. Oh, sekarang sudah kuliah. Sudah kuliah. Taib. Taib, taib. Bagus, ikuti belajar kembali supaya tidak lupa. Taib Muhimman. Taib, saya tanya ini Muhimman ini sebagai apa di sini nih? I'lanan Muhimman. I'lanan Muhimman na'at. Taib, na'at, sahih. Sahih, taib. Hadhi khamsatu kutayyibatin mufidah. Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah, mana mubtada'nya? Mubtada'nya hadihi. Taib, khabarnya? Khamsatu kutayyibatin. Nah, khamsatu kutayyibatin. Taib, pertanyaan selanjutnya, kenapa khamsanya pakai ta marbutah? Kenapa pakai ta marbutah? Kenapa enggak hadhi khamsu kutayyibat? Karena itu hadihi mu'annas. Hadihi mu'annas. Ah. Itu apa? Musyarun ilahnya harus sama dengan isim isyarah. Ini sekarang saya tanya, khamsatu ini mengikuti hadihi atau mengikuti berkaitan dengan kutayyibat? Berkaitan dengan kutayyibat. Nah itu, jadi enggak ada kaitan dengan hadihi ya. Oh, jadi, yeah. Iya, enggak ada kaitan dengan hadhihi. Khamsatu ini berkaitan dengan kutayyibat. Kutayyibat, iya. Nah, kutayyibat itu mudhakar mu'annas. Mu'annas. Mu'annas, kalau mu'annas berarti adatnya masih mudhakar. Khamsu. Masih ingat kaedahnya, belajar kaedah kan? Iya, yeah, iya. 3 sampai 10 bagaimana kaedahnya? Kalau adat, antara adat dan ma'dud. Kenapa? Antara adat dan ma'dud. Khamsa ini kan adat bilangan. Ma'dud itu yang dihitung, yang dibilang. Iya. Yeah. Yang dibilang, bukan yang dibilangin. Sudah? Nah, harus kan berlawanan kan? Iya. Yeah. Iya, harus tanakut, ta'arud antara adat dan ma'dud dalam hal muzakar dan mu'annas. Artinya kalau dia ma'dudnya muzakar, berarti adatnya mesti mu'annas. Kalau adatnya mu'annas, berarti ma'dudnya mesti muzakar. Contoh, khamsatu kutubin atau khamsu kutubin? Khamsatu kutubin. Khamsatu, taib, arba'atu aklamin atau arba'u aklamin? Arba'atu aklamin. Taib. Taib, tis'u haqa'ib atau tis'atu haqa'ib? Tis'atu haqa'ib. Tis'atu haqa'ib atau tis'u haqa'ib? Tis'u atau tis'atu haqa'ib? Tis'u. Kenapa tis'u? Haqa'ibnya jama'. Jama'. Kalau jama' mu'annas? Iya, kalau jama' mu'annas. Nah. Taib, kalau gitu kham tis'u. Taib, di sini kenapa ini khamsatu? Kenapa enggak khamsu? Bukankah kutayyiban mu'annas? Berarti enggak ada kesinkron, berarti ini sama, ini sama-sama mu'annas. Seharusnya bertolak belakang. Iya. Iya. Berarti ada kesalahan di sini? Bisa jadi ya, salah cetak. Iya. Nah, ini kutayyibat antara adad dan ma'dud itu dilihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Ini ya harus diperhatikan. Kalau sudah bicara tentang ma'dud, antara adat ma'dud, menentukan mudzakkar mu'annas, itu lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Kalau jamak semuanya mu'annas nanti, karena enggak berakal. Jadi lihat apa? Ukhti, lihat apa? Lihat. Dilihat mufradnya. Kutayyibat mufradnya apa? Kutubun. Kitab. Kitabun, ya kitabun. Ya, kitab, kitab mudzakkar kan? Iya. Yeah. Makanya pakai khamsatu. Iya. Iya. Itu dia, khamsatu. Kitab itu isim tasghirnya kutayyib. Isim tasghirnya kutayyib. jamaknya kutayyibat. Iya. Itu isim tasghir namanya. Isim tasghir. Mana isim tasghir? Isim yang menunjukkan maknanya kecil. Iya. Bisa artinya apa? Bendanya kecil, makanya kutayyibat itu adalah bukan kitab gede-gede, kutayyibat itu. Kutayyibat itu adalah kitab yang kecil-kecil. Yang bisa masuk di kantong, masuk saku. Iya. Itu kata kutayyibat. Kutayyib. Kalau rajul, rujail. Nah, laki-laki. Nah, kalau orangnya kecil, kerdil, bisa dikatakan apa? Rujail. Itu namanya tasghir. Jadi tasghir ini bisa menunjukkan maknanya orangnya kecil, atau terkadang tujuannya apa? Untuk ihtiram. Yaitu untuk apa? Untuk menunjukkan rasa sayang, rasa cinta. Seperti Rasulullah memanggil Anas, ya Unais. Ya Unais, bukan berarti Anasnya orangnya kecil. Ya Unais, karena Rasulullah sayang kepadanya. Nah, kalau wanita, Rasulullah memanggil apa? Aisyah, ya Humaira. Itu pada itu isim tasghir, Humair, Humaira, daripada Hamra, Humaira. Nah, jadi panggilan kadang-kadang di dalam bentuk isim tasghir menunjukkan apa? Panggilan sayang. Nah, jadi ada juga memang asal maknanya ada menunjukkan apa? Menunjukkan sesuatu benda kecil. Maka dikatakan isim tasghir. Nah, seperti ini Kutayib, itu berarti bendanya kecil, itu kitab. Kitabnya kecil. Kitabnya kecil. Iya, kecil-kecil kitabnya. Tipis-tipis dikatakan Kutaibat. Kutayib jamaknya Kutaibat. Nah, itu mudzakkar Kutayib. Nah, makanya lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya, lihat mufradnya. Maka adatnya pakai ta marbutah. Karena maqdudnya mudzakkar bi'tibar dilihat apa? Mufrad, bukan dilihat jamaknya. Tadi khams tis'u haqaib. Haqaib jamak daripada haqibah. Haqibah itu muannats, ada ta marbutah. Makanya tis'u. Tis'atu kutub. Nah, kutub itu jamak pada kitab, kitab mudzakkar, bukan lihat jamaknya. Kalau jamaknya muannas, kutub digolongkan muannas karena ghairu aqil. Tapi lihat apa? Kalau kita bicara tentang adat dan maqdud, untuk menentukan mudzakkar muannas lihat mufradnya, bukan lihat jamaknya. Paham? Iya, paham. Iya, baik. Khamsatu kutayyibat mufidah ini sebagai apa? Na'at. Na'at. Iya, kenapa enggak dijamakkan mufidat? Bukankah maknanya jamak kutayyibatin? Karena manutnya jamak. Iya, kenapa enggak mufidat dijamakkan? Oh, na'at hakiki sababi, bukan? Bukan sababi, ini na'at hakiki. Onat hakiki. Iya, nak sebab dia hanya sebagai sebab, penyebab. Iya. Itu karena manutnya ghaira akil. Kutayibat kan enggak berakal kan? Iya. Kata benda kan? Iya. Maka na'atnya cukup dalam bentuk mufrad muannas. Iya. Berbeda kalau dia akil, misalkan khamsat, misalkan khams. Khamsatu auladin. Aulad itu kan berakal. Iya. Makanya jududin mesti dijamakkan judud. Khamsatu auladin jududin. Khamsatu auladin jududin. Enggak perlu tadi. Nah, itu harus dijamakkan. Khamsu talibatin jadidatin, dijamakkan jadidat. Enggak bisa jadidatin. Nah, sama seperti mufidatin. Karena dia kutaibat itu ghairu akil, berbeda kalau mudarrisat, talibat itu jamak yang berakal. Na'atnya mesti dijamakkan. Ya, haula'i talibatun jadidatun. dijamakkan, tidak bisa haula'i talibatun jadidatun, khata, karena dia berakal man'utnya jama', maka na'atnya dijamakkan kalau man'utnya jama' lil'aqil, untuk berakal. Tapi kalau enggak berakal, cukup dalam bentuk mufrad mu'annas, ya, karena digolongkan mu'annas. Kutubun jadidatun, hadhi kutubun jadidatun, hadhi aqlamun rakhisatun, enggak perlu rakhisatun, hadhi kurrasatun jayyidatun, jamilatun, tidak perlu jamilatun. Tapi kalau banatun, jamilatun, karena dia berakal. Ya. Taib. Tahtawi qisasan islamiyatan. Masih bisa jawab ini? Iya. Taib. Tahtawi ini tahwi ya? Iya. Tahwi. Hawa yahwi. Iya. Mana tashmal? Tashmalu, mencakup. Taib, mana fa'il? Ini kan fi'il mudhari ini. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersimpan. Dhamir mustatir ya, tersembunyi. Tersembunyi. Tersembunyi dalam kata tahwi fi'il itu sendiri. Takdirnya apa? Apa takdiru? Terputus ya. Terputus. Yeah. Baik, Hilda di Jember, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Dan Zakilah Khair telah menjawab beberapa pertanyaan cukup baik dan bisa mengikuti sepertinya saja. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Taib. Masih ingat dia pelajaran di waktu pesantrennya. Nah, masya Allah. Taib, Zakilah Khair, kami tunggu interaksi selanjutnya. Kami berikan kesempatan, silakan di 0218236543. Masih ada beberapa nas yang mungkin bisa kita bahas secara bersama. Silakan kami berikan kesempatan kembali bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Hai, Tayyib. Abu Salma, ahlan. Masyaallah, ahlan wa sahlan. Ahlan bikum ya Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhra mara tsaniya. Ulang kembali, hadhihi khamsatu. Hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidatin. Tahwi qisasan islamiyatan. Baik. Nah, di sini ada fi'il mudhari. Baik, fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu. Iya, Ustaz. Iya, kembali ke mana? Kutayyibatin. Kutayyibat. Taib. Nah, taib, qisasan jadi apa? Maf'ulun bih. Maf'ul dari kata tahwi. Fahwi. Taib, islamiyatan sebagai apa? Na'at. Na'at dari qisasan. Qisasan. Taib, qisas ini mufrad atau jama'? Jama'. Jama', mufraduhu? Qisas. Qisas, naam. Ada kitab Qisasul Anbiya. Naam. Mufraduhu? Ma mufraduhu? Nasib. Qisah. Qisah, oh naam. Udah bahasa kita ya. Qisatun. Qisah, ya. Naam. Iya, Qisatun, ya. Itu mufradnya, jamaknya Qisas. Baik, sedikit ini. Ini ada jumlah fi'li ya. Jumlah fi'liyah di sini sebagai apa jumlah fi'liyah di sini? Kok ada jumlah fi'liyah? Apa fungsi di sini jumlah fi'liyah di sini? Hadhihi, di sini kan jumlah ismiyah sah. Hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidat, ini kan jumlah ismiyah. Hadhihi mubtada, khamsatu sebagai khabar, ya kan? Kutayyiban itu mudhaf ilaih, mufidah sebagai na'at daripada kutayyibat. Nah, kemudian setelah itu ada jumlah fi'liyah. Dan tidak ada huruf ataf di situ. Nah, kira-kira jumlah fi'liyah ini fungsi sebagai apa di sini? Menerangkan ya sudah. Ya tentu menerangkan, betul. Untuk menerangkan itu banyak sekali itu. Bisa dalam bentuk apa? Mudhaf ilaih. Bisa dalam bentuk tamyiz. Bisa dalam bentuk hal. Bisa dia bentuk na'at. Bisa dia bentuk badal dan seterusnya. Itu menerangkan. Tamyiz. Tamyiz. Kalau tamyiz itu adalah isim nakirah mansub. Yang saya tanya ini adalah tahwi qisasan islamiyah itu. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'ilnya musatir takliliyah, qisasan itu maf'ul bih. Nah, tambah lagi na'at lagi. Yang jelas jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Nah, itu sebagai apa di sini? Fungsinya. Pernahkah dengar, barangkali saya coba saya ingat-ingatkan sedikit. Taib, al-ma'rifah, al-jumlah ba'dal ma'rifah apa? Al-jumlah ba'dal nakirah apa? Pernah dengar istilah ini untuk untuk memudahkan? Yaitu al-jumlah taqa ba'dal ma'rifah, al-jumlah taqa ba'dal nakirah. Tidak terbayang ya? Iya. Itu ya akhil karim, akal jika ada jumlah terletak setelah isim ma'rifah itu hal. Tapi kalau dia terletak setelah isim nakirah, dia itu sebagai na'at. Tapi ingat bahwa di jumlah itu ada dhamir, yang mana dhamirnya kembali kepada ma'rifah atau nakirah tadi. Kalau dia kembali pada ma'rifah berarti dia hal. Kalau dia kembali kepada nakirah berarti dia na'at fungsi jumlah tersebut. Nah, kedua-dua fungsinya menerangkan. Cuma yang satu nama istilahnya hal, yang satu istilahnya na'at. Saya kasih contoh. Ya. Raja'al waladu yabki. Satu lagi, raja'a waladun yabki. Halo? Iya. Raja'a waladu yabki. Raja'a waladun yabki. Nah, ini sama-sama jumlah. Ini jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Ini juga jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Khalas? Ini fi'il, fi'il apa ini? Madi. Raja'a fi'il madi. Al-walad sebagai apa? Fa'il. Fa'il. Baik, ini fi'il madi. Ini juga walad juga fa'il, sama. Cuma ini ma'rifah, alif lam, ini nakirah. Nah, setelah itu ada jumlah. Yabki. Yabki ini jumlah atau bukan ini? Jumlah itu bukan? Yabki. Jumlah. Jumlah, kena fi'il. Pokoknya kalau sudah fi'il, mesti dia jumlah. Tidak ada fi'il, tidak jumlah. Ya. Kenapa? Karena setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap fi'il mesti ada fa'il. Setiap perbuatan mesti ada yang melakukan perbuatan. Tidak mungkin muncul perbuatan tanpa pelaku. Tidak ada itu. Nah, di sini yabki. Kalau tidak ada isim marfu setelah fi'il, berarti fa'ilnya mustatir. Itu saja kuncinya. Tidak ada di sini isim marfu lagi di sini. Karena fa'il itu mesti marfu. Enggak ada berarti apa? Fa'ilnya apa? Mustatir takdir huwa. Ada huwa di sini kata yabki. Kemana kembali huwa ini? Kembali kepada isim ma'rifah al-walad. Ini namanya jumlah fi'liyah. Di dalamnya ada dhamir kembali kepada ma'rifah. Nah, di sini juga ada huwa kembali. Kembali kepada walad. Nah, yang ini kembali pada manakirah, yang ini kembali kepada ma'rifah. Nah, ini apanya? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Sebagai apa ini? Hal. Yang ini, ya beki, juga jumlah fi'liyah. Sebagai apa? Na'at. Sebagai na'at. Nah, itu dia. Itu kesekatan apa? Al-jumlah ba'dal ma'rifah hal. Al-jumlah ba'da nakirah na'at. Iya. Paham ini? Nah, sekarang kita lihat di sini. Coba baca kalimat tadi. Tahwi qisasan. Naam, tahwi. Iya. Tahwi Iya, ini saya hapus dulu sebentar. Mungkin ada yang ingin nulis ya. Iya, di bawah saja. Nah, tahwi. Qisasan. Sebelumnya. Ini kan jumlahnya. Ada sebelumnya. Iqra sebelumnya. Hadhihi khamsatu. Naam, hadhihi khamsatu. Iya. Kutayyibat. Naam, kutayyibat. Mufi kutayyibatin, mufi datin. Taib. Khamsatu khabar. Baik, kemudian apa? Tahwi. Iya kan? Tahwi qisasan. Iya, tahwi qisasan Islamiyah. Taib, Islamiyatan. Nah, ini kan jumlah fi'liyah ini. Fi'il, fa'il, maf'ul. Sampai sini aja lah. Ini hanya na'at ya. Ini fi'ilnya apa? Fi'il mudhari'. Mana fa'ilnya? Takdirnya hiya. Takdirnya apa? Iya. Dari mana tahu hiya? Ada tak di awal. Ini. Fa'ilnya hiya. Ini maf'ul bih. Hiyan kembali ke mana ini? Kutayyibat. Nah, ada ini lima kitab. Mencakup kisah-kisah islami. Nah, itu dimaknanya kan? Ini lima kitab-kitab yang bermanfaat, berfaedah. Mencakup, yang mencakup apa? Kisah-kisah islami. Nah, ini kan jumlah fi'liyah nih. Tahwi, jumlah fi'liyah sahih? Ini jumlah ini. Karena dia fi'il, jumlah. Nah, ada dhamir kembali pada kutayyibat. Kutayyibat ma'rifatun nakirah. Nakirah berarti jumlah ini sebagai apa? Hal. Na'at. Na'at. Ya lupa itu. Jadi al-jumlah ba'da nakirah na'at. Nah, sekarang na'at apa? Namanya na'at as-sani, na'at kedua. Kok ada kedua, Ustaz? Kan ada na'at kan sebelumnya kan? Ini kan na'at ini. Mufidatin. Iya, ini na'at. Berarti ada dua na'at sin. Ini na' mufidatin, na'at pertama, na' awal. Berarti ini jumlah ini na'at sani, na'at kedua. Nama ta'adudin na'at. Ta'adudin an-na'ti. Jadi na'annya ta'adud berbilang-bilang. Lebih dari satu. Nah, jadi hiya ini bukan kembali pada mufida, tapi kembali kepada kutayyibat. Kitab mencakup kisah-kisah. Yang mencakup itu kitab, bukan mufidah yang mencakup. Ini harus paham betul-betul. Jadi ini, jadi apa? Kembali pada kutayyibat, bukan kembali mufida. Kalau kata mufida itu salah, dari makna salah. Iya, karena mencakup itu adalah kitab, bukan mufida yang memberikan faedah. Itu pertama. Yang kedua, mufida ini adalah kata sifat. Kata sifat. Nah, na'at di sini na'at tidak bisa menjadi na'at bagi kata sifat. Enggak bisa apa? Na'at menjadi kata apa? Na'at bagi kata sifat. Dia na'at bagi kata yang disifati, itu kita apa? Mausuf. Kata benda atau yang dibendakan. Iya. Nah, itu dia. Kembali tadi apa? Al-jumlah ba'dal ma'bul, al-jumlah ba'da ma'rifah hal, al-jumlah ba'da nakirah na'at. Jazakallah khair. Jazakallah khair Abu Salman, disambas dan terputus sambungan teleponnya. Iya. Insyaallah ada faedah bermanfaat dari kaidah yang disebutkan. Tapi mungkin nanti kita ulas kembali masalah hal ini ya. Karena hal ini termasuk yang penting juga dan juga na'at ya, perbedaan antara hal dengan na'at ya. Yaitu perbedaan antara hal dengan na'at, terutama yang jumlah. Ada na'at jumlah, ada na'at hal yang jumlah. Ya. Baik, jazakumullah khairah dan mungkin kita bisa lanjutkan kembali nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang dari nas yang terdapat di pelajaran ke-15 ini. Dan jazakumullah khairah Bu Salma di Sambas, kami akan mengangkat beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, bagaimana membedakan man mausud dan man syarat? dari pendengar kita mausulah. Nah, Abu Syiri mudah sekali. Ya, kalau man syartiyah itu ada jawabnya. Nah. Jadi kalau man syartiyah itu jawabnya, maka lihatlah kalimat secara utuh ya. Jangan melihat itu sepotong-potong ya. Lihat kalimat secara utuh. Jadi kalau man syartiyah itu ada jawabnya. Nah, jawabnya terkadang pakai fa, terkadang tidak pakai fa. Kemarin sudah kita jelaskan kapan dia pakai fa. Kalau jawabnya dalam bentuk talab, yaitu apa? Fi'il amar, harus pakai fa. Atau dia fi'il nahi, dia pakai fa. Ya, kalau dia tidak apa? Dia bukan talab, maka dia tidak ada pakai fa. Ya. Baik itu apa? Fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Ya, tidak pakai fa. Man jadda wajada. Ya. Dan adapun ma yang kedua, ya, man mausul, man mausul itu tidak ada, tidak ada jawabnya, nah, tidak ada jawab syaratnya, ya. Nah. Yang ada adalah silatul mausul setelah man. Mudah, insya Allah mudah sekali untuk membedakan antara man apa, man syartiyah dengan ma man al mausulah. Yang jelas man syartiyah mesti ada jawabnya. Kalau enggak ada jawabannya, adalah ada kemungkinan man mausulah atau man isifham. Iya. Man isma atau man musulah. Nah. Dan biasanya kalau man isma itu berada di awal. Ya Allah, karena man itu isma itu mesti letak di awal. Nah. Man yakul itu bukan man musulah. Man yakul, siapa yang sedang makan itu? Man istifham maksudnya. Man itu man istifham. Nah. Nah. Ra'aitu man jaa amsi. Nah, berarti man itu mausulah. Man mausulah. Saya melihat orang yang datang kemarin. Nah. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya di Sumenep, Abu Syiri di Kepulauan Raas Sumenep, Madura. Jazakallahu khair. Berikutnya pendengar kita yang bertanya, masdar muawwal dari kai dan fi'il mudhari pada kalimat istaqim kai tanjaha. Kedudukannya sebagai apa, Ustaz? Apa itu? Apa? Istaqim kai tanjaha. Kai tanjaha. Istaqim kai tanjaha. Istaqim kai tanjaha. Iya. Iya, kai itu ada is apa, kai itu yang menasabkan. Kai itu menasabkan. Menasabkan apa? Menasabkan fi'il mudhari. Iya, itu bukan masdar muawwal. Nah, bukan. Masdar muawwal itu an dan fi'il. Iya. An dan fi'il itu, kai itu adalah menasabkan. Tidak sama dengan an, iya. Walaupun sama-sama menasabkan. Oh, nah. Kai itu ada kai harfun nasab. Taib. Kemudian penggunaan lama dan lam yang keduanya merupakan harf jazm atau amil jazm, apakah memiliki makna yang sama, dan penggunaannya? Penggunaannya, kalau lam itu apa? Penggunaannya, kalau dia lam, ketika dia sebagai jawaban, dia mesti disebutkan fiilnya. Tapi kalau lama boleh dibuang. Iya. Masalan hal ja'al ustadzu lama. Cukup dengan lama. Yakfi. Nah. Singkat. Singkat, iya, boleh. Atau hal ja'al ustadzu lama ya'ti. Nah. Ianya dibuang, lama ya'ti, karena dia lama itu menjazamkan. Nah. Ya. Tapi kalau lam enggak bisa. Hal ja'al ustadzu amsi lam, tidak bisa. Nah. Maka apa? Lam yakti. Sahih. Iya, lam yakti. Tidak datang kemarin. Karena lam itu menafikan apa? Masa lampau. Iya. Jadi kalau lama boleh fiilnya dibuang, boleh disebutkan. Iya. Betul, kedua-duanya menjazamkan fi'il mudhari. Kesamaannya sama-sama menjazamkan fi'il mudhari. Iya. Jazakallahu khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, dan Anda bisa juga merojaahkan pembahasan ini di jilid yang kedua, pelajaran 20 atau pelajaran ke-21 dalam pembahasan yang jazm ya, dalam pelajaran jilid kedua. Jazakallah khair. Dan terakhir, mahma, Ustaz, menjazmkan dua fi'il pada kalimat mahma yakun al-udhr falan yuqbal ba'dal an. Mana fi'il yang dijazmkan selain yakun, Ustaz? Yakun. Nah, itu yakun itu fiil yang jazam. Nah, di sini jawab syaratnya itu manfi. Manfi. Manfi. Manfi dengan lan. Lan yukbala. Nah, di situ karena fiil mudhari'nya manfi dengan lan itu menasabkan. Maka maka jawab syaratnya ada mahal namanya. Oh, nam. Iya. Fi mahal. Fi mahal jazam. Sah. Ya. Jadi wal jumlatun manfiyah, jumlah fi'il mudhari al manfiyah bilan fi mahal jazam, jawab syarat. Jawab syarat. Jadi kalau dia tidak majzum berarti dia jawabnya mahal. Ya, apakah fi'il madhi atau juga bisa fi'il mudhari? Ya. Bisa juga fi'il mudhari. Ya, dia majzum kalau dia tidak manfi. Hmm. Kalau tidak manfi, dia majzum. Umpamanya man ya'ti ila baiti ukrimhu. Man ya'ti ila baiti ukrimhu. Nah, ukrimhu. Ukrim itu fi'il mudhari. Dia majzum. Majzum. Kenapa? Karena fi'il itu tidak manfi. Ya. Tapi kalau dia manfi, maka dia tidak majzum. Ya. Karena dia tidak majzum. Apakah oleh la nafiyah, ya. Atau masuk la nahiyah. Ya. Fala baik man man ya'ti. Baik, mahma nanti akan kita jelaskan. Ya, ini terkait dengan syartiyah tadi. Ya, baik itu mahma atau syartiyah lainnya sama saja sebetulnya. Oh, sama saja. Ya. Sama saja. Kalau dia jawab syaratnya kalau sudah dimasuki oleh la itu la nafiyah, maka fi'il itu tidak majzum. Oh, maka fi mahal jazam. Fi mahal jazam. Ya, termasuk juga masuk la nahiyah. La nahiyah fi'il setelahnya majzum, bukan majzum dengan akibat syarat. Fi'il syarat tapi apa? Bukan akibat dengan jawab syarat, tapi dia majzum itu kena la nahiyah. Iya. Ya, umpamanya man ya'ti ila baitika fala tukrimhu. Fala tukrimhu itu fi'il mudhari majzum. Majzum itu bukan kena jawab syarat tapi jawab kenapa? Karena la nahiyah. Makanya dia harus pakai fa. Kena. Ya. Baik, jazakumullah khairan. Terakhir Ustaz, man isim atau huruf? Ustaz, pertanyaan. Man itu isim. Iya. Man itu isim bukan huruf. Iya. Baik, jazakumullah khair. Ini mungkin beberapa pertanyaan kami bisa ajukan di penghujung kajian kita di kesempatan malam ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Baik, wa jazakumullah khair wa jaza atas perhatian antum. Memang kajian nahu ini perlu, sering saya katakan perlu dimurajaah, agar supaya kaidah-kaidah yang sudah dipelajari itu senantiasa rasikhah, kuat di dalam ingatan. Tapi kalau tidak dimurajaah, ini mudah dan cepat sekali lupa. Apalagi tidak sering membaca buku-buku yang berbahasa Arab. Itu yang perlu antum ingat. Ya, dimurajaah lah selalu. Nah, kalau bisa ikut pelajaran bahasa Arab lain, jangan hanya merasa cukup melalui ini. Ini sebetulnya tidak seberapa. Ya. Alangkah baiknya bisa belajar di tempat-tempat lain, apakah kursus atau masuk ke mahad dan seterusnya. Wallahu alam. Kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.